Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Harry sebagai Galung Wesi, Ashari sebagai Garon Safa, Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Cempaka dan Purbaya bertarung melawan Prabu Sora, sedangkan Galung Wesi sendirian menghadapi Garon Safa, pendekar dari Tibet yang menggunakan ajian 5 bayang-bayang. Galung Wesi yang saat itu tidak kuasa menahan beruntunnya serangan dari ilmu 5 bayang-bayang itu menjadi bulan-bulanan. Dan di saat Garon Safa menyerangnya dengan tendangan berputar, mau tidak mau Galung Wesi memberikan dadanya. Maka tak ayal lagi, panglima tua dari Kencana Wungu itu terpental bergulingan beberapa tombak dengan mulut mengeluarkan darah segar. Sebentar lagi kau akan menemui kematian yang amat mengerikan, Galung Wesi. Nah, bersiaplah. Garon Safa melenting ke udara. Kelima bayangannya itu pun mengikuti gerakannya. Kedua tangannya merentang memutar dan menusuk. Galung Wesi terkesima. Tanpa sadar orang tua itu menutup kedua matanya. Namun pada saat yang genting itu, tampak seberkas cahaya kuning memotong arah serangan Garon Safa. Pendekar tanah Tibet itu tersentak dan cepat-cepat ia menghentikan serangannya serta bersalto 2 kali menghindari serangan. Setan alas, manusia licik, main bokong senaknya. Garon Safa, manusia hitam, kita berjumpa lagi. Persoalan kita belum selesai. Kau masih berhutang kekurang ajaran padaku. Hari ini aku akan memintanya. Setan betina, laknat, kau berani menyerangku. Kau telah membuatku kehabisan kesabaran. Minggirlah, aku akan menghabisi nyawa orang tua itu. Nanti baru kita lanjutkan persoalan kita. Ayo, minggirlah. Jangan mimpi kau manusia jelek. Hari ini, aku akan menghajarmu. Aku tidak akan memberi ampunan padamu. Dan perlu kau ketahui, Paman Galung Wesi adalah abdi kerajaan Karangsedana. Paman Galung Wesi adalah orang tanah Pasundan. Aku tidak akan membiarkan Paman Galung Wesi mendapat celaka, apalagi celaka dengan manusia busuk seperti dirimu. Nah, aku akan menghadang langkahmu. Kalau kau penasaran, majulah dan kita adakan perhitungan. Majulah dengan ilmu 5 bayang-bayangmu itu. Aku akan menghancurkan satu-satu. Jangan terlalu sombong kau perempuan busuk. Kaulah yang akan hancur. Dan siapapun yang menghalangi niat Garon Safa akan hancur dan musnah. Majulah kau. Aku ingin melihat ilmu 5 bayang-bayangmu. Apakah lebih hebat dari Resi Amista yang jelek itu? Kau akan merasakannya. Aku akan mengerahkan ilmu yang lebih hebat lagi. Aku aku tidak mungkin terus menghindar dengan jurus semedi Dewa Kira. Karena lama-lama, aku akan kelelahan juga. Hup! Hup! Hup! Hup! Hup! Hup! Ilmunya aneh dan hebat sekali. Aku hampir tidak bisa menyentuhnya. Hup! Hup! Beberapa hari yang lalu, saat aku bertarung dengannya, dia tidak sehebat dan selincah ini. Dia memainkan ilmu yang sama dengan yang dimainkan oleh Prabu Sora. Ya, tapi yang sekarang ini, wah, luar biasa. Gerakannya seperti seorang yang sedang bersemedi. Namun pukulanku selalu dihindarinya sebelum tanganku menyentuh dirinya. Hei, kenapa kau mundur? Apakah kau akan melarikan diri? Cempaka tidak menjawab. Perempuan itu tetap tegak berdiri. Matanya mencorong tajam menatap pada Garon Safa. Semakin lama mata itu semakin menyipit kecil, dan tubuh yang tegak itu bergetar perlahan. Garon Safa terpana. Ia melihat tubuh Cempaka seolah-olah berubah menjadi besar dan mengembung. Baju yang dikenakan Cempaka mengembung. Sesaat perempuan itu mendesis. Dari matanya yang menyipit, tampak seberkas sinar kilatan yang tajam. Itulah ajian kelelawar sakti yang dulu dimiliki oleh Jerangkong Hidup. Beberapa saat kemudian, tubuh Cempaka melesat ke atas, lalu menyerang ke arah Garon Safa. Cempaka yang memainkan ajian kelelawar sakti itu terus menyerang Garon Safa dari atas, membuat tokoh asing itu sibuk menghindar. Kalau tidak memainkan jurus lima bayang-bayang, tentu ia sudah sejak tadi tersungkur jatuh. Sementara itu di sisi lain, Prabu Purbaya yang menghadapi Prabu Sora juga tampak memainkan ilmu yang sama. Tubuh Purbaya yang mengembang di udara terus melancarkan serangan yang dahsyat ke arah Prabu Sora. Nalos, aku tidak punya kesempatan untuk membalas serangannya. Tubuhnya melayang di atas. Kalau aku tidak memiliki ajian Panik Cakrabuana, pasti sejak tadi aku sudah roboh. Paman Sora, sebaiknya paman menyerah saja. Tidak ada gunanya paman terus membandel. Menyerahlah paman dan aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Bangsat goblok, jangan kau memandang rendah padaku Purbaya. Kau jangan terlalu kurang ajar. Aku tidak akan pernah memadamkan bara dendam di dalam dadaku ini sebelum aku melihat kalian berdua terbujur di depan mataku. Meskipun kau memiliki selaksa ilmu kesaktian, tapi aku tidak akan takut. Ilmu kelelawar saktimu ini tidak akan bisa menghadapi ilmuku. Kalau dia masih sendiri seperti ini, aku masih bisa bertahan untuk menghadapinya. Asal jangan Cempaka juga terlibat di sini seperti tadi. Dulu mereka berdua memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Resi Amista tidak kuasa menahan kekuatan agung yang mereka miliki. Sayang sekali Asmarani telah mengkhianatiku. Coba saja dia berhasil membunuh Purbaya dengan racun itu, pasti tidak begini urusannya. Kenapa paman mundur dan merenung di sana? Ini pertarungan, bukan tempat menghayal. Lihatlah paman, pembantumu orang asing itu menghadapi istriku juga tidak berdaya. Sebaiknya paman menyerah saja. Sampret! Kau semakin keterlaluan Purbaya. Baiklah, aku akan menghancurkan dirimu sekarang juga. Hup. Prabu Sora meloncat beberapa tombak ke belakang. Lalu dengan cepat ia menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya masih terus menatap Purbaya. Tak lama kemudian, tampak mata itu tertutup. Seketika itu juga, sinar kuning yang sejak tadi menutupi wajahnya semakin tebal dan mengembang. Laki-laki itu meningkatkan ajian Banyu Cakrabuananya. Wajahnya kelihatan begitu agung dan berwibawa. Pada saat yang lain, Purbaya pun menjatuhkan dirinya dan duduk bersila di tanah. Paman Sora mengeluarkan ajian Banyu Cakrabuana yang lebih tinggi lagi. Aku tidak boleh main-main sekarang. Kelelawar sakti tidak bisa kujadikan tameng untuk menghadapinya. Aku harus menghadapinya dengan ajian Banyu Agung. Hanya Banyu Agung yang bisa menahannya. Purbaya segera menutupkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya komat kamit. Sesaat kemudian tampak tubuhnya bersinar, dan sinar itu jauh lebih terang daripada sinar yang menutupi kepala Prabu Sora. Di tempat lain, Cempaka yang sedang bertarung melawan Garon Safa merasakan dadanya bergetar. Ia seperti merasakan adanya sesuatu kekuatan yang memberontak di dalam tubuhnya. Sekilas, perempuan itu melirik ke arah suaminya. Kanda Purbaya mengeluarkan ajian Banyu Agung. Sebaiknya, aku pun menggunakan ajian Banyu Agung. Hup! Cempaka meloncat beberapa langkah dari Garon Safa. Lalu ia melakukan hal yang sama. Sesaat, tampak tubuhnya bergetar dan cahaya kuning keemasan keluar menutup wajah dan tubuhnya. Tak lama kemudian, tampak di tangannya tergenggam sebuah warangka senjata kujang. Garon Safa tersentak. Laki-laki asing itu tak mengerti dengan ilmu yang dimiliki lawannya. Sebuah warangka senjata. Kenapa tiba-tiba bisa berada di tangan? Purbaya yang duduk di depan Prabu Sora itu pun memegang senjata. Purbaya memegang senjata kujang. Apakah ini senjata kujang Cakrabuana yang ampuh dan memiliki kekuatan gaib itu? Wah, luar biasa. Ya, benar kata orang-orang bahwa kedua manusia ini memiliki kekuatan seperti para dewa. Aku harus pergi dari sini. Jangan punya pikiran untuk pergi dari tanganku, Garon Safa. Jangan kau harap kau bisa lolos dari kematian. Kau manusia terkutuk, dan aku tidak akan mengampunimu. Celaka. Dia bisa mengetahui suara hatiku. Aku tidak boleh diam. Aku harus mengeluarkan ajian lima bayang-bayang untuk menipunya dan pergi dari sini. Kau sudah terlambat, Garon Safa. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang, terimalah ajalmu. Cempaka menggosok warangka kujang yang digenggamnya. Lalu ia bersemedi. Secara aneh dan menakjubkan, cahaya kuning di kepalanya hilang. Warangka yang dipegangnya pun lenyap. Saat itulah Cempaka mendengar rintih kalung besi. Mampuslah kau manusia busuk. Semoga saja kau mendapat siksaan yang lebih berat lagi di neraka sana. Paman Galungusi, maaf paman, aku melupakan dirimu. Nah, berbaliklah paman, biar aku keluarkan darah yang membeku di pundakmu ini. Hamba tidak apa-apa, Tuanku Permaisuri. Hamba hanya lelah, dan luka ini sedikit nyeri. Sudahlah paman, jangan terlalu sungkan. Biarlah aku bantu membuang darah yang membeku itu. Berbaliklah. Darah beku ini amat berbahaya kalau dibiarkan. Berbaliklah paman. Tapi Tuanku Permaisuri harus membantu Gusti Prabu. Agaknya Prabu Sora tidak bisa dipandang rendah. Ajian Banyu Cakrabuana yang dimilikinya sangat ampuh. Jangan risaukan Kanda Purbaya, paman. Dia akan bisa menghadapi Prabu Sora. Banyu Agung yang dimainkan Kanda Purbaya adalah inti dari ilmu Banyu Cakrabuana. Sudahlah paman, Semakin cepat aku menyembuhkan paman, aku akan mempunyai banyak waktu untuk membantu Kanda Purbaya. Galung Wesi tak dapat berkata apa-apa lagi. Ia langsung membalik dan membiarkan Cempaka menyalurkan tenaga ke pundaknya yang membiru. Sementara itu, Prabu Sora yang bertarung hidup dan mati dengan Purbaya terus menyerang dengan sengit. Mampus kau, Purbaya! Paman Sora ini benar-benar ingin mengadu jiwa denganku. Aku tidak boleh gegabah bertindak dan menahan serangannya. Meskipun aku tahu Banyu Agung lebih tinggi dan sempurna, namun dia tidak boleh binasa. Paman Sora, sebaiknya hentikan pertarungan ini dan pulanglah Paman ke Indraprasta. Aku yakin Putri Paman Seruni dan Pancar Dumung akan memperhatikan Paman. Buanglah dendam lama di hatimu itu, Paman. Tidak ada gunanya kita selalu bermusuhan. Dendam yang terlalu dipaksakan akan membawa bencana pada diri sendiri. Sudahlah, Paman, pergilah dari sini. Tutup mulutmu, Purbaya. Jangan kau menggurui aku. Aku sudah terlalu tua untuk kau ajari. Aku sudah mengerti dengan apa yang harus aku lakukan dan apa yang tidak harus aku lakukan. Kau jangan merendahkan Prabu Sora. Kau jangan sombong. Percayalah dan camkan bahwa aku tidak akan pernah melupakan dendamku padamu dan pada semua keturunanmu. Kalau Paman Bandar juga baiklah. Daripada membuat susah di kemudian hari kelak, maka hari ini aku akan membunuhmu, Paman. Maafkan kalau aku terpaksa melakukannya. Setan! Purbaya memutar kujang di tangannya. Kujang itu menderu seperti selaksa angin badai. Maka daun-daun pohon di sekitar tempat itu berguguran. Prabu Sora terkejut, namun belum hilang rasa kagetnya. Purbaya sudah menyerangnya dengan cepat. Kujang di tangan Purbaya menyambar laksana kilat. Prabu Sora terpekik tertahan. Saudara pendengar, apakah yang akan terjadi terhadap Prabu Sora? Dan apakah ia akan tewas di ujung senjata pusaka Kujang Cakrabuana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!